بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف رحمه الله: ثالثا، هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا. المعية، kebersamaan ini, kebersamaan Allah Ta'ala, berkonsekuensi al-ihatah bil khalq, meliputi makhluk. Taib, meliputi makhluk ini perlu dirinci lagi. Meliputi dari segi apa? Jangan dikatakan meliputi dari segi fisik sehingga bercampurnya Allah dengan makhluknya, tidak. Melainkan meliputi dari segi ilm, qudrah, sam', basar, sultan, tadbir, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala menguasai semua makhluknya. Ya, jadi meliputi di sini ma'iyatullah berkonsekuensi apa? Meliputi seluruh makhluknya dari segi ilmu, ya, qudrah, kemampuan, sama', penglihat, pendengaran, basar, yaitu Allah melihat semuanya makhluk, wasultan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai seluruh makhluknya, dan tadbir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur seluruh makhluknya. Wa ghairu dzalika min ma'ani rububiyyatihi in kanatil ma'iyyatu 'ammatan. Ya. Dan seterusnya dari makna-makna rububiyyah Allah. Ya, jadi Allah Ta'ala kalau disebut muhit di antara sifat Allah dan namanya, maka ini ihatah di sini, ihatah maknanya apa tadi? Mencakup. Allah mencakup semua makhluknya, tapi dari segi apa? Dari segi beberapa makna rububiyahnya, yaitu dari segi ilmu, qudrah, sam', basar, ilm, sultan, tadbir, ya, juga khalq, dari segi penciptaan, dan seterusnya dari makna-makna rububiyah ini. Kalau memang apa, kalau ma'iyah ini adalah ma'iyah ammah, kebersamaan umum untuk seluruh makhluk tanpa kecuali, lam tukhassa, di situ apa lam tukhassa, apa baca di situ, ikhwan? Lam tukhassu, di situ tidak dikhususkan bi syakhsin au wasfin, dengan individu tertentu atau sifat tertentu. Tapi seperti firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama di sini kebersamaan umum, baik kalian itu kafir atau muslim, kebersamaan mutlak baik itu kafir atau muslim. Dan kebersamaan umum ini, yaitu kebersamaan yang berkonsekuensi Allah meliputi segalanya tentang antum dari segi, yaitu Allah mengilmui segala tentang antum, Allah menguasai segala tentang antum, Allah mendengar, melihat, menguasai segala tentang antum. Itu. Wa qawlihi ta'ala, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, wa la adna min dhalika, wa la akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu. Dan apapun yang menjadi perbincangan rahasia antara tiga orang, kecuali Allah lah rabi'uhum, yang keempatnya. Atau lima orang bercakap secara rahasia, kecuali Allah lah yang keenamnya. Artinya Allah Ta'ala selalu mengetahui, baik kurang dari itu atau lebih dari itu. Melainkan Allah Ta'ala bersama mereka dimanapun mereka berada. Taib, fa'in khusat bi syakhsin au wasfin اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. Kalau ternyata dikhususkan kebersamaan Allah ini terhadap syakhs, person, atau terhadap atau dengan wasf sifat tertentu, maka ini namanya ma'iyah khassah. Ini namanya ma'iyah khassah, kebersamaan yang bersifat khusus. Nah, ketika disebut kebersamaan ammah dan kebersamaan khassah, maka tentu karena lafal berbeda, makna berbeda, konsekuensinya berbeda. Ya. Kalau ma'iyah ammah, konsekuensinya konsekuensi umum yang tidak ada spesial dari hal tersebut, melainkan karena Allah Ta'ala meliputi semua makhluknya dari segi ilmu Allah Ta'ala, kemampuan, kekuasaan, dan seterusnya. Tapi kalau ternyata kebersamaan Allah ini dikhususkan untuk individu muayyan tertentu atau sifat karakter tertentu, maka di sini disebut ma'iyyah khassah. Ya, mana ma'iyyah khassah itu memiliki muqtada, konsekuensi, yaitu an-nasr, pertolongan, at-ta'yid, bantuan, at-taufiq, pemberian taufiq, dan tasdid, penepatan, yaitu membuat orang tersebut tepat dalam berkata atau berucap atau berbuat. Maka orang yang dekat dengan Allah Ta'ala itu mendapatkan ma'iyah ammah sebagaimana umumnya orang, tapi juga mendapatkan ma'iyah khasah karena dia memiliki sifat atau karakter yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, orang ini mendapatkan kebersamaan khusus. Nah, di sini akan disebut, di sini lihat, misal al-makhsusah bi syakhs, misal ma'iyah khasah terhadap individu, individu muayyan. Kata Allah Ta'ala terhadap Nabi Musa wa Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Di sini syakhs muayyan, syakhsan muayyanan. Dua orang yang dikhususkan kebersamaannya. Taib, Allah tegaskan asma', aku mendengar, wa ara, aku melihat. Apakah Allah Ta'ala mendengar dan melihat selain Musa dan Harun? Iya. Bukan hanya Musa dan Harun. Berarti di sini harus ada apa? Perbedaan antara kebersamaan yang khusus dengan kebersamaan umum. Semua Allah Ta'ala lihat kok. Ya, binatang-binatang pun Allah dengar dan Allah lihat. Lalu kenapa di sini Allah Ta'ala tegaskan aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat? Yaitu pendengaran Allah Ta'ala dan penglihatan Allah Ta'ala dan ihatah, liputan, yaitu cakupnya, mencakupnya Allah Ta'ala terhadap mereka berdua dengan adanya konsekuensi pertolongan, bantuan, ketabahan, pemberian ketabahan, taufiq, dan tasdid. Itu. Kemudian perkataan Allah Ta'ala tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kita di sini dua orang itu, yaitu Abu Bakar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka di sini ikhwan, إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا نَحْنُ, ini dhamir, dan semua dhamir itu ma'rifah, dan dhamir itu biasanya mu'ayyan. Nahnu, kita ini, ya, kita, kami berdua, kita berdua. Dan kebersamaan di sini ada kebersamaan apa? Khasah, yang memastikan adanya nasr, ta'id, tasdid, taufiq. Ya. Secara logika tidak mungkin dikatakan oleh orang yang pengen memotivasi orang la tahzan innallaha ma'ana, melainkan pasti ada maksud apa? ada kebersamaan khusus yang menjadikan adanya konsekuensi pertolongan dari Allah. Ketika antum lagi sedih, anda bilang ke antum, ya akhi, tidak apa-apa, Allah sama antum, ada Allah Ta'ala. Maka pasti ada isyarat apa? Isyarat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu akan membantu antum. Jadi antum tenang aja. Karena kalau misalnya bilang ini ma'iyah amah, kebersamaan umum, Allah bersama antum ya akhi, maka mungkin antum akan berkilah. Jangankan sama ana, sama kambing, sama sapi, itu Allah pun memiliki kebersamaan, dalam artian meliputi mereka semua dari segi pengetahuan, ilmu, mendengar, melihat, mengatur, menguasai, dan seterusnya. Tetapi kebersamaan di sini kebersamaan khusus. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat ma'iyah, tapi untuk binatang misalnya, tidak khasah. Tapi khasah untuk sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebutkan di Al-Quran. Nah sekarang, wa mithal al-makhsusah biwasf. Mithal ma'iyah khasah dengan sifat. Nah kalau dia dengan sifat ini, maka dia bukan lagi khas, bukan lagi khasul khasah. Tapi dia mutlak atau umum. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ada sini ma'iyah, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama as-sabirin. Maka di sini bukan ma'iyah, sabirin di sini khasah. Kang Sob mana Kang Sob? Kang Sob ini disebut, antum jangan, ya Allah antum. Ini Pak Neman bukan? Pak Neman? Lihat apaan itu lah, lihat HP malah WhatsAppan. Ya, inna Allah ma'as-sabirin, as-sabirin. Nah, di sini bukan person tertentu kan? Bukan Kang Sob, bukan siapa, tetapi di sini wasaf. Ya, mau dia namanya Joko misalnya, kalau dia betul-betul sabar, maka Allah bersama dia. Tapi sabar yang dimaksud sabar yang sesuai koridor syar'i. Baik as-sabr, as-sabr an taqdirillah, atau as-sabr an ma'siyatillah, atau as-sabr ala ta'atillah. Tiga sabar tersebut. Adapun kalau sabar dia sabar, yaitu berteguh dengan maksiatnya, maka ini enggak dapat ma'iyatullah. Atau dia ngomong dirinya sabar, tapi sebenarnya dia ngeluh kesah kepada manusia, maka ini tidak mendapatkan ma'iyah khasah. Jadi ma'iyah khasah di sini karakter bersama orang-orang yang memiliki karakter ini sesuai dengan yang Allah Ta'ala inginkan. Innallaha ma'as sabirin. As-sabirin, maka di sini lafal ini umum. Dia sighahnya umum. Lihat jamak dan sekaligus ada al. Al di sini al jinsiyah. Maka mencakup atau istighraqiyah, mencakup semua orang yang bersabar tapi dengan sabar yang syar'i. Kata Nabi SAW, innaman nasru ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Nah, di sini berarti apa? Orang-orang yang sabar itu Allah Ta'ala bersama dengan mereka. Yang mana kebersamaan itu pasti kebersamaan yang berkonsekuensi apa? Kemenangan, ta'yid, tasdid, taufiq dan semisal itu. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah berkata dalam Al-Fatawa Al-Hamawiyyah dari Majmu' Al-Fatawa. Jadi Al-Fatawa Al-Hamawiyyah itu masuk ke dalam Majmu' Fatawa juga, karya Ibn Qasim. Karena Ibn Qasim ini yang mengumpulkan rasailnya Ibn Taymiyyah. Jadi Ibn Taymiyyah itu bukan nulis kitab namanya Majmu' Fatawa. Bukan, Majmu' Fatawa itu rasail, risalah-risalah. Ada yang pendek, ada yang panjang, milik Ibn Taymiyyah, kemudian dikumpulkan oleh Ibn Qasim dan disebut Majmu' Fatawa. Syekh Utsaimin punya kitab Majmu' Fatawa, tapi bukan beliau yang ngumpulin, melainkan murid-murid dan orang-orang terdekat. Ya. Begitu juga dengan Syekh bin Baz. Ada kitab Majmu' Fatawa karya Syekh bin Baz. Ya, isinya fatwa-fatwa beliau, mereka itu Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Ya gitu. Ya. Taib. Kemudian berkata, "Tsumma hadhihi al-ma'iyyatu takhtalifu ahkamuha bihasabil mawarid." Ya. Kemudian ma'iyatullah ini, ma'iyyah Berbeda hukum-hukumnya sesuai dengan ya bagaimana konteks yang berlaku di situ. Falamma qala, ketika misalnya Allah berfirman, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruj minha. Tapi di sini berarti Allah mengetahui apa-apa yang di bumi, baik di dalam bumi atau yang keluar dari bumi dan segalanya. Sampai firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Dalla zahirul khitabi ala anna hukma hadhihi al-ma'iyyati wa muqtadaha annahu muttali'un 'alaykum shahidun 'alaykum wa muhaiminun 'alimun bikum. Ya, jadi dari dalil ini, zahir dari perkataan ini, pernyataan ini, khitab di sini maksudnya pernyataan, bahwasanya hukum ma'iyah ini, kebersamaan ini, wa muqtada hadhihi al-ma'iyah, dan konsekuensi ma'iyah ini bahwasanya apa? Allah Ta'ala muttali'un 'alaykum. Ya, muttali'un yaitu betul-betul meneliti kalian, melihat kalian betul-betul. Syahidun 'alaikum, menyaksikan. Muhaimin, menguasai kalian. 'Alim bikum, mengetahui kalian. Wa hadha ma'na qawli salaf, ini makna perkataan salaf, innahu ma'ahum bi'ilmih, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama mereka dengan ilmunya. Dan ilmu Allah ini bukan makhluk. Jangan dikatakan Allah Ta'ala mengirim ilmunya untuk melihat kalian. Enggak gitu. Khalas, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui mereka dengan ilmunya. Iya. Ya. Karena ilmunya Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu di segala waktu. Nah, jadi Allah Ta'ala bersama dengan seluruh makhluknya tanpa kecuali. Yang mana ini kebersamaan apa? Kebersamaan ammah. Ya begitu, ikhwan. Ya, penting ini. Hal seperti ini menjadi modal nanti ketika mungkin ada orang yang melampirkan syubhat, ya, tentang kebersamaan Allah Ta'ala, baik langsung bicara tentang kebersamaan Allah atau secara makna, maka alhamdulillah antum punya bekal untuk itu. Ya. Taib kemudian berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, walamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahibihi fil ghar. Ya. Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, la tahzan inna Allah ma'ana. Tapi lihat di sini ada ma'iyah lagi. Kana hadha aydan haqqan ala zahirihi wa dallatil halu ala anna hukma hadhihi al-ma'iyyati huna ma'iyyatul itila'i wan nasri wat ta'yid. Ya, ini juga hak secara zahirnya menunjukkan ada zahir dari makna ayat ini. Ada kebersamaan yang beda konsekuensi dan hukum. Ada plus gitu loh. Yaitu sekarang ma'iyah khasah yang berkonsekuensi tidak sekadar itila' atau ilmnya Allah Ta'ala. Allah mengetahui, tetapi Allah memberikan nasr dan ta'yid, pertolongan. Wa kadzalika qawluhu, dan begitu juga firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dua pihak, alladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, bersama orang-orang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Tapi di sini ikhwan, Allah Ta'ala seolah-olah membedakan antara orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang berbuat ihsan, padahal hakikatnya yang bertakwa adalah muhsin dan yang berbuat ihsan adalah muttaqin. Ya, tetapi diberikan tanwi' di sini tentu ada faedahnya, bukan pengulangan semata. Ya. Mana yang lebih global, bertakwa atau ihsan? Sebenarnya ihsan itu pun merupakan ketakwaan. Dan segala bentuk ketakwaan itu adalah suatu ihsan. Ya, suatu ihsan. Tapi ala kulli hal di sini, at-taqwa itu lebih banyak ditakbirkan untuk masalah-masalah hati. Kalau memang takwa dan ihsan itu disandingkan, maka ditafriq di sini, takwa itu lebih ke qalbu. Maka kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Tapi kalau ihsan itu kalau disandingkan dengan takwa, maka dia lebih ke perbuatan jawarih atau lisan. Begitu. Ya. Berbuat baik gitu bahasa kita, berbuat baik, orang berbuat baik, ya. Jadi wallahu alam, sebenarnya muttaqin muhsin, muhsin muttaqin, tetapi ketika dijama' dalam satu konteks, maka wallahu alam ittaqau di sini lebih ke qalbu dan ihsan lebih ke jawarih. Makanya ittaqau diawalkan daripada walladzina hum muhsinun, karena perbuatan amal qalbu itu lebih unggul dibandingkan dengan perbuatan jawarih. Begitu. Dan perbuatan jawarih, ihsan, perbuatan jawarih itu tidak cukup tanpa qalbu. Makanya kita bilang berbuat ihsan pun memerlukan ketakwaan. Dan orang yang bertakwa maka dia pasti berbuat ihsan. Ya, tapi karena ini di satu konteks di jama' maka kita bedakan dari sisi sumber perbuatan tersebut. Apakah qalbu semata atau juga jawarih. Wallahu a'lam. Wakadzalika, jadi Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bertakwa, yaitu yang qalbunya selamat, bagus, ya. Dan juga Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik dengan anggota tubuhnya, ya, baik amar ma'ruf nahi munkar ataupun sedekah ataupun salat atau dan hal-hal lain. Tapi kemudian kadzalika qauluhu wa kadzalika qauluhu li Musa wa Harun innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya kami bersama kalian berdua asma'u wa ara. Taib, asma'u aku mendengar, ara aku melihat. Sama' dan ra'yunya Allah Subhanahu wa taala ini berlaku untuk seluruh makhluk. Ya. Penekanan ini tidak melazimkan bahwasanya ma'akuma di sini ma'iyah ammah, melainkan semua pun ma'iyah ammah, Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Tetapi di sini ada isyarat bahwasanya tidak sekadar asma'u wa ara, melainkan Allah menekankan bahwasanya dia mendengar dan dia melihat, sehingga tidak akan tinggal diam ketika kalian diperlakukan tidak benar, tidak baik. Begitu. Huna al-ma'iyatu 'ala zahiriha wa hukmiha fi hadhihi al-mawa'. Huna al-ma'iyatu 'ala zahiriha wa hukmuha fiha hukmuha atau hukmiha. Ala kulli hal, hukumnya ma'iyah ini di ayat-ayat seperti ini, hukum an-nasr wa ta'yid, bantuan dan pertolongan, ya. Ila an qala, sampai berkata Syekhul Islam, fa farraqa baina ma'na al-ma'iyyati wa muqtadaha wa rubbama sara muqtadaha min ma'naha fayakhtalifu bi ikhtilafi al-mawadhi'. Syekhul Islam yaitu mengatakan Allah Subhanahu wa taala membedakan antara makna ma'iyyah dan muqtada ma'iyyah. Faham enggak? Allah Subhanahu wa taala membedakan antara makna ma'iyyah dengan muqtada ma'iyyah. Makna ma'iyyah itu bisa antum lihat di kamus, ya, poin ma'a pasti memiliki makna, tetapi muqtada kadang Allah sebutkan, ya. Jadi ada yang namanya makna, ada yang namanya muqtada, ada yang namanya arti, ada yang namanya konsekuensi, ya. Ada yang namanya arti dan ada yang namanya konsekuensi. Makna ma'iyah kebersamaan, tapi bantuan itu makna ma'iyah bukan asalnya, bukan. Dia bantuan itu adalah konsekuensi ma'iyah khasah. Maka bantuan itu muqtada. Taib. Dan kadang Allah Ta'ala menyebutkan itu. Nah, kadang pula Allah menyebutkan di sini muqtada lainnya yang bukan merupakan makna ma'iyah. Seperti ayat innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani ma'akuma. Innani ma'akuma. Di sini ma'a makna. Maknanya apa ma'a? Bersama. Taib. Kemudian Allah sebutkan muqtada dari ma'iyah tersebut, yaitu asma' dan ara. Maka muqtada ma'iyah tersebut adalah asma' dan ara. Aku melihat, aku mendengar, aku melihat. Itu adalah muktada, konsekuensi. Begitu. Ya. Asalnya makna dengan muktada itu beda, ikhwan. Antum bedakan nanti, ya. Dalalatul alfaz ada makna dan ada makna dan ada iqtida, dalalatul iqtida. Ya. Yang mana iqtida ini dia bukanlah makna aslinya. Tetapi kadang ketika di konteks tertentu suatu lafal mengandung makna itu, maka harus ada konsekuensinya, muktadanya. Nah, tapi sekarang ikhwan, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala apakah sekedar bersama? Kalau antum fahami bahwasanya bersama itu sekedar bersama, maka tidak ada spesialnya mungkin sifat tersebut. Tapi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ini juga terkait dengan muktada, yaitu Allah mengilmui, mendengar, melihat, menguasai, meliputi dari segi hal-hal tersebut tadi. Ini semua namanya apa? Muktada. Maka ketika disebut innallaha ma'a khalqihi, misalnya disebut innallaha ma'a makhluqatihi, ya, ihatatan atau muhitan bi'ilmihi wa qudratihi, ya, wa sam'ihi wa basarihi, dan seterusnya. Taib, ini berarti apa? Penyebutan hal-hal tadi bi'ilmihi wa sam'ihi wa qudratihi wa basarihi dan seterusnya, ini semua apa namanya? Konsekuensi muqtada. Muqtada. Ya. Taib. Sekarang kalau manusia, ma'iyahnya manusia kepada manusia lain, kadang ada muktada dan kadang tidak ada muktada. Walaupun dia omongin ada muktada. Misalnya, Ustaz ana, taib ana, ana ama antum lah Ustaz. Tapi ternyata enggak jadi. Paham enggak maksud ana? Hah? Misalnya, antum mau enggak ama kita jalan? Gitu kan? Taib ana ma'ak, ana ama antum insyaallah. Tapi ternyata pas dilakukan perjalanan, antum enggak jadi. Ya kan? Mungkin ada urusan atau memang malas atau gimana, enggak jadi. Afwan ana, enggak. Tadi antum bilang antum bersama kami, gitu kan ya? Tapi ternyata sekarang antum enggak ada sama kami. Artinya antum mengatakan kebersamaan antum terhadap kami di sini ternyata terlanggarkan dengan ketiadaan konsekuensi apapun. Enggak jadi bersama. Tapi Allah Ta'ala memiliki sifat ma'iyah yang tidak akan pernah luput dari Allah Subhanahu wa taala. Faham enggak? Hah? Ngerti enggak maksud ana ikhwan? Ana kalau ana bilang ana bersama antum insyaallah, itu kebersamaan yang dijanjikan oleh ana, apakah yang akan terus ada? Hah? Enggak kan? Bisa juga ana omong doang, bisa juga kalaupun ana lakukan, suatu saat pasti terpisah, berpisah. Ya kan? Tapi ketika Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala yang di dalam ayat, ya, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Taib, ini sifat ma'iyahnya Allah Ta'ala selalu ada enggak? Selalu ada. Hatta manusianya itu kafir, selalu ada. Tapi ma'iyah ammah. Begitu ya? Paham enggak sampai sini, ikhwan? Ah. Ini yang menunjukkan bahwasanya sifat-sifat Allah tidak akan sama secara kaifiyah dengan sifat makhluk. Makhluk saling bersama satu sama lain dan kebersamaan yang tidak sempurna dan terbatas kalaupun bersama. Kayak misalnya antum bersama dengan istri antum. Tidak sempurna kebersamaan tersebut. Kenapa? Karena ketika antum berjauhan, walaupun antum kangen dengan istri, walaupun sambil telepon, bahkan video call, itu kan bersama. Ada sifat kebersamaan? Ada. Tapi kebersamaan yang antum tidak bisa meliputi istri antum dari segi ilmu antum tentangnya, kekuasaan antum dengannya, enggak bisa antum atur-atur. Antum suruh tolong ambil minuman lewat video call, enggak mau istri antum. Kan berarti kebersamaan yang memang enggak bisa menguasainya. Tapi kebersamaan Allah terhadap makhluknya, kebersamaan yang selalu, karena ma'iyah di sini sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Faham di sini kan? Nah, dan konsekuensi kebersamaan Allah Ta'ala terhadap makhluknya itu selalu ada. Walaupun kalau misalnya makhluk terhadap makhluk, belum tentu ada. Sekarang misalnya antum dikatakan Pak Iwan sama anda lupa nama antum sih. Pak Fulan lah pokoknya biar cepat ya. Nah, antum dengan antum misalnya bersama enggak nih? Lagi bersama enggak? Ini bersama. Bareng-bareng enggak? Bareng-bareng. Ada sifat ma'iyah enggak antara mereka berdua? Ada. Tapi kira-kira antum Pak Iwan merhatikan beliau enggak tadi? Enggak kan? Malas juga ngapain? Udah capek, berat kajian ini enggak merhatiin orang gitu kan ya. Enggak merhatiin. Dan sebaliknya juga beliau enggak merhatiin Pak Iwan dan seterusnya. Ya. Ya. Dan enggak mengilmui ini, enggak saling mengilmui, enggak saling melihat, enggak saling mendengar, enggak. Enggak. Itu berarti ma'iyah di sini belum tentu ada konsekuensi seperti penglihatan, pendengaran belum tentu. Tapi kalau ma'iyatullah, untuk ma'iyah ammah itu pasti. Ada konsekuensi apa? Ihatah bil ilm wal qudrah dan seterusnya. Wasama' wal basar. Begitu. Dengan mengetahui ilmu seperti ini, ikhwan, maka hatta kita melihat orang fajir atau fasik dan semoga bukan kita, kita mengilmui bahwasanya Allah itu melihat semua yang dia lakukan. Menelaah semua yang dia ucapkan, baik di batin atau zahirnya. Ini menambah iman yang betul-betul menambah iman ini. Iya. Bahkan ketika antum melihat yuyu, ketam, kepiting, semisal itu ya. Ya. Yang kepiting tersebut membuat lubang di dalam tanah. Apakah Allah Ta'ala bersama dengan kepiting tersebut? Ya. Kebersamaan yang Allah meliputi segala tentang hidup kepiting ini, dari segi ilmunya Allah tentangnya, kekuasaan Allah tentangnya, rezekinya Allah tentangnya, kapan mati hidupnya, kapan matinya, kapan hidupnya, kapan lahirnya, kapan matinya, dan seterusnya. Itu Allah Ta'ala bersama dengan seluruh makhluknya. Itu baru satu kepiting, belum jentik nyamuk. Allah Ta'ala bersama dengan mereka semua dari segi apa? Dari segi meliputnya ilmu Allah Ta'ala terhadap semua itu. Dan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan rezeki Allah Ta'ala terhadap mereka semua. Dan kemudian ketika kita menimbang bagaimana orang-orang mukminin, orang-orang sabirin, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendapatkan ma'iyatullah juga, maka pasti dibedakan. Gak mungkin ma'iyatullah terhadap jentik nyamuk disamakan dengan ma'iyatullah terhadap orang yang seharian baca Quran dengan nangis misalnya. Disamakan gitu? Enggak. Ya. Tapi bukankah Allah Ta'ala menolong jentik nyamuk misalnya untuk tetap hidup dan tidak tersambar dengan ikan-ikan sekitarnya? Iya, Allah tolong. Tapi pertolongan ini pertolongan kauniyah. Pertolongan yang semua makhluk pun dapat. Bukankah bayi-bayi yang lahir juga ditolong sama Allah Ta'ala? Ya. Orang-orang kafir pun ditolong sama Allah. Kalau enggak ditolong udah mati mereka sekarang semuanya. Tapi di sini adalah ma'iyah yang ammah, yang tidak ada spesialnya untuk orang ini melainkan karena memang Allah Maha Pemurah. Tetapi ma'iyah khasah khusus untuk yang disebutkan, baik orang tertentu secara dalil atau sifat mukminin, muttaqin, muhsinin dan seterusnya. Ya, begitu. Nah, wa rubbama sara muqtadaha min ma'naha. Dan kadang-kadang bisa juga konsekuensi ma'iyah tersebut melebur menjadi makna dari ma'iyah tersebut. Fayakhtalifu biikhtilafil mawadhi', maka berbeda dengan sesuai dengan perbedaan situs atau tempat-tempat penyebutan ma'iyah tersebut di ayat-ayat. Kemudian berkata Muhammad bin Al-Musri fi kitab Isti'jal As-Sawa'iqil Mursalah 'ala Al-Jahmiyyah wal Mu'attilah li Ibn Al-Qayyim. Jadi di sini ada kitab Ibn Qayyim As-Sawa'iq Al-Mursalah. Tapi kemudian dita'liq atau ditambahkan oleh Muhammad bin Al-Musri menjadi kitab, yaitu beliau mempunyai kitab Isti'jal terhadap kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah. Disebutkan wa ghayatu ma tadullu alaihi ma'a al-musahabah wal muwafaqah wal muqaranah fi amrin min al-umur. وذل اقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسب متعلقه فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم. طيب intinya adalah, kita lanjut langsung ke ini, tergantung ma'iyah ini tergantung dengan konteks, ya, apakah dia konteks umum atau konteks khusus, ya. Nah sekarang ikhwan, kalau kita bermaksiat na'udzubillah, apakah Allah Ta'ala melihat maksiat kita dan kita? Iya. Berarti Allah Ta'ala bersama kita? Iya. Tapi kebersamaan di sini kebersamaan umum. Kebersamaan Allah mengilmu itu, mengetahui itu, mendengar itu, dan seterusnya. Dan kebersamaan umum ini tidak berkonsekuensi pertolongan. Makanya orang yang bermaksiat, kalau tidak Allah tegur, berarti tidak Allah tolong dia. Kalau ternyata dia lancar bermaksiat dan aman, maka ini berarti na'udzubillah. Ya. Memang Allah bersama dia, dan kebersamaan Allah secara umum tidak melazimkan pertolongan. Kalau ternyata dibiarkan oleh Allah Ta'ala, maka ini yang mengerikan di sini. Gitu kan? Jadi lawazim dari kebersamaan Allah secara umum adalah ilmunya Allah terhadap dia, terhadap mereka, dan pengaturan Allah terhadap mereka, kekuasaan Allah terhadap mereka. Wa idza kana dzalika khassan, kalau ternyata ma'iyahnya khas, kebersamaannya khusus, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Nah ini kalbunya bertakwa. Dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ini khas. Ma'a. Ya. Kenapa dibilang khas di sini? Karena ada penyebutan apa? Sifat. Yaitu takwa dan ihsan. Ya, dan semua ini sifat baik. Tidak ada sifat jelek kemudian Allah bersama dengan mereka secara khusus. Innallaha ma'al kafirin. Enggak, malah sebaliknya. Ya. Kana min lawazimi dzalika ma'iyatun ma'iyatuhu. Kana min lawazimi dzalika ma'iyatuhu. Ya. Ma'iyatuhu lahum bin nusrati wa ta'yidi wal ma'unati fa ma'unah, ya, wal ma'unah. Kelaziman itu konsekuensi. Hal yang bertalian menjadi konsekuensi suatu hal. Kelaziman dari kebersamaan khusus adalah kebersamaan Allah Ta'ala dari segi apa? Nusrah. Bantuan, ta'id, penguatan, bantuan, wal ma'unah, sama ini pembantuan semua, pertolongan. Ya. Tapi pertolongan ini, yaitu pertolongan untuk hal yang positif dan ketaatan, ikhwan. Allah pun menolong dari segi apa? Dari segi umum, Allah pun menolong orang-orang kafir. Orang-orang maksiat pun ditolong dari segi apa? Dapat nafas. Tapi pertolongan tersebut bukanlah pertolongan yang melazimkan ketaatan dan pahala. Beda dengan orang-orang seperti ini. Mendapatkan pertolongan yang melazimkan setelah itu ada nilai ibadah dan ketaatan. Gitu. Maka kalau seseorang bermaksiat dan dia masih nafas, itu masih ada ma'iyatullah terhadapnya. Dan Allah Ta'ala melihatnya dan seterusnya. Allah menolongnya, tapi pertolongan yang tidak bernilai ibadah buat dia itu. Bahkan justru pertolongan tersebut malah pertolongan yang membuat dia itu semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yaitu pertolongan berupa nafas dikasih. Penglihatan tetap normal walaupun dia maksiat dari penglihatannya. Iya. Ya. Pertolongan. Tapi pertolongan di sini bukan pertolongan yang baik buat orang ini. Karena maksiatnya dia. Tapi kalau ternyata kemudian Allah tegur, maka pertolongan ini pertolongan yang bagus, membuat dia kemudian berhenti dari maksiatnya. Iya. Kemudian dia bertaubat, maka Allah bersama dengan orang-orang yang bertaubat ini. Cukuplah seseorang dinasihati atau ditegur oleh Allah itu sebagai pertolongan buat dia. Cukup itu sebenarnya. Nah, kalau kemudian dia melanjutkan ke taubat, maka ini berarti Allah semakin menolong dia. Sampai dia lepas dari maksiat tersebut, maka Allah Ta'ala mempermudah dia. Iya. Tapi kemudian, فَمَعِيَّتُ Ta'ala مَعَ عَبْدِهِ نَوْعَانٌ عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ. Dua kebersamaan Allah. Ammah dan khasah. وَقَدْ اشْتَمَلَ الْقُرْآنُ على النوعين وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل haqiqatuhuma haqiqatihima ma taqaddama min as-suhbati al-lahiqah. Al-Qur'an telah mencakup dua macam kebersamaan ini. Dan di sini kedua hal tersebut tidak bisa difahami dari ishtirak lafzi, yaitu sekedar mengatakan ma'a. Ya, mengatakan ma'a. Faham enggak maksudnya? Kalau ma'a itu lafal khalas. Tetapi dari ma'a ini, kalau dari kita lihat dari segi bahasa saja, enggak ada pelajaran kayak tadi barusan kita sebutkan. Karena pelajaran ini enggak ada dalam pelajaran bahasa. Tetapi kita mengenal dari segi hakikat ma'iyatullah. Hakikat ma'iyatullah yang memerlukan tafsiran akidah. Maka kita enggak bisa memahami ma'iyatullah hanya dengan mempelajari bahasa Arab. Artinya ma'iyah artinya bersama. Justru kalau orang belajar bahasa Arab ma'a, bersama gitu doang, kemudian dia menafsirkan ma'iyatullah sesuai dengan tajribah dia dan pengalaman dia tentang kebersamaan dari segi bahasa, maka bisa sesat. Bisa dibilang kok bersama ya, berarti nempel dong. Nah ini masalahnya. Tapi ketika seseorang mengetahui hakikat ma'iyatillah dengan ilmu yang benar dan ilmu akidah sesuai dengan manhaj salaf, maka insyaallah dia tidak dia bisa merinci dan makna dari ma'iyatullah dan macam-macamnya dan konsekuensi masing macamnya. Begitu. Wa dzakara Ibnu Rajab fi syarah al-hadits at-tasi'i wa al-ishrin min al-arba'in an-nawawiyah. Jadi dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu syarah terhadap Arba'in Nawawi, ditambah beberapa hadis oleh beliau, annal ma'iyyat al-khassata taqtadi an-nasra wa at-ta'yida wa al-hifdha wa al-i'anata. Nah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus dan Allah bersama dengan orang-orang yang berzikir dan mengingat Allah Ta'ala. Ya. Itu berkonsekuensi apa? Nasr, kemenangan. Ta'id, bantuan, pertolongan, hifz, penjagaan, wal i'anah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya orang tuh kalau misalnya udah melihat di ayat-ayat tentang takwa, tentang sabar, ihsan, maka dia harus yakin bahwasanya Allah itu akan menolong dia gitu. Seperti tadi, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kalau dia berbuat ihsan, misalnya berbuat baik, sedekah, infak atau zakat, dia sedang berbuat ihsan kepada orang yang mustahik. Ya, dan dia bertakwa dengan berbuat ihsannya itu. Maka dia harus mengetahui dan meyakini bahwasanya dengan ketakwaan ini Allah bersama saya. Allah akan membantu saya. Allah tidak akan menelantarkan saya. Allah akan menjaga saya, menjaga harta saya. Begitu. Dan sebaliknya kalau seseorang, ya, itu ma'iyah khasah tadi. Seseorang korupsi, ya, nyolong, maka dia harusnya apa? Mengenal bahwasanya Allah memiliki sifat ma'iyah secara umum. Yaitu ketika saya korupsi, Allah Ta'ala mengetahui saya, mendengar saya, melihat saya, mengawasi saya. Akhirnya kemudian terbit pengawasan, terbit apa, rasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengilmui apa? Ma'iyah ammah. Kalau ternyata kemudian dia istighfar, astagfirullahalazim, saya tadi nyolong. Dia kemudian mengembalikan hak tersebut, istighfar, maka dia sekarang mendapatkan apa? Ma'iyah khassah, yaitu pertolongan dari Allah. Yaitu orang-orang yang meninggalkan pekerjaan haram misalnya dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan ma'iyah khasah karena dia telah bersabar dengan hal tersebut dan bertakwa juga berbuat ihsan. Nah, ini konsekuensi dari memahami ma'iyah. Jadi penting memahami ma'iyah ini. Bukan hanya masalah bantah-membantah saja, tapi masalah kita meninggikan dan meningkatkan iman kita. Ya begitu. Wa qala Ibnu Katsir fi tafsiri ayatil ma'iyah fi suratil Mujadilah, wa li hadza haka ghairu wahidin al-ijma'a 'ala anna al-murada bi hadhihi al-ma'iyyati ma'iyyatun ma'iyyatu 'ilmihi. Kata Ibnu Katsir, dan beliau adalah salah satu ulama ahli tafsir yang bermanhaj salaf, dan dengan ini tidak hanya satu ulama menghikayatkan ijma'. Lihat di sini uslubnya sebagian ulama, ikhwan, uslub yang sangat hati-hati. Ketika seorang ulama tidak bisa meyakini 100% ini ijma', tidak ada yang menyelisihi, maka beliau, ulama-ulama ini akan mengatakan haka ghairu wahidin al-ijma'ah. ya, yaitu beberapa ulama menghikayatkan ijma, atau khawatir kalau beliau salah ternyata bukan ijma, maka beliau menisbatkan kepada ulama lain, ya, karena beliau sendiri belum menelaah semua perkataan ulama mungkin, tapi beliau mengatakan tidak hanya satu ulama menghikayatkan ijma, bahwasanya al-murad yang dimaksud dengan ma'iyah ini ma'iyatu ilmihi, kebersamaan ilmunya, ya. Dan antum tidak mengatakan kebersamaan zatnya dengan menempel gitu, enggak, na'udzubillah, ma'adzullah dari kalimat tersebut. Kebersamaan ilmunya, kalau dikatakan Allah kan di atas arsh, jauh, jauh bagi antum, dekat bagi Allah Ta'ala. Dan bumi ini bagi Allah kecil, makhluk itu bagi Allah enggak ada apa-apanya, enggak ada apa-apanya. Maka jangan kiaskan logika kita dengan bagaimana pandangan Allah terhadap makhluk-makhluk kecil ini. Logika kita menganggap 7 langit ke atas menjulang, ya, jauh sekali. Itu jauh bagi kita, tapi bagi Allah itu sesuatu yang kecil sekali dan tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ma'iyatu ilmihi, dengan hakikatnya Allah Ta'ala beristiwa di atas arsh, maka Allah Ta'ala selalu bersama dengan seluruh makhluknya dari arsh sampai ke dasar bumi seluruhnya tanpa kecuali, hatta orang kafir, walaupun binatang, walaupun benda mati, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama dengan semua makhluknya dari segi penciptaan, dari segi ilmu, dari segi pendengaran, penglihatan, pengaturan, kekuasaan, dan seterusnya. Kemudian berkata Ibnu Katsir, wala syakka fi iradati dzalika, ya, walakin sam'uhu aydhan ma'a 'ilmihi bihim wa basaruhu nafidhun fihim fa huwa subhanahu mutali'un 'ala khalqihi la yaghibu 'anhu min umurihim syai', ya, tidak ada syak dalam fi iradati dzalika. Ini ana belum tahu kalimat ini maksudnya apa, ya, mungkin karena terpotong jadi ana belum tahu. Atau bisa juga maksudnya wala syakka fi iradati dzalika, iradati di sini maksudnya maksud, ya, kembali ke annal murada bihadhil ma'iyah, ya, dan tidak mungkin itu maksudnya, mungkin maksudnya adalah tidak disangkal bahwasanya yang dimaksud dengan ma'iyah adalah ma'iyatu ilmihi dan seterusnya dari sifat-sifat rububiyah Allah. Walakin sam'uhu aydhan ma'a ilmihi, tetapi perlu diketahui ikhwan, ya, pendengaran Allah Ta'ala itu juga merupakan ada, eksis, hal yang ada yang tersifati Allah dengannya. Dan ketika seseorang dan kita, ketika kita mensifati Allah alim, alim, maka tentu konsekuensinya kita mensifati Allah Ta'ala sami', ya, selain karena ditetapkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan karena memang sami' itu merupakan konsekuensi ilmu juga, wa basar, dan juga penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala nafidhun fihim. Jadi Allah mendengar, melihat, mengetahui. Fa huwa subhanahu mutali'un 'ala khalqihi, Allah Ta'ala menelaah dan melihat semua makhluknya, la yaghibu 'anhu min umurihim syai'. Yaitu tidak ada yang gaib dari urusannya makhluk sedikit pun. Jadi semua urusan makhluk Allah menguasai semuanya itu, mengilmui, melihat dan mendengar. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu 'ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.